Lama ku terbayang, apakah yang kan ku lakukan tanpanya. Di mabuk kebayang, ku melayang, buat ku ragu melepasnya. Janji akan setia, terbuai bersamanya. Semua kata sayang, jujur memang sempat ku takut tanpanya. Bersamamu, oh my, oh.